Mitra bisnis, tingginya minat perusahaan otomotif dari seluruh dunia untuk mengembangkan investasinya di Indonesia diperkirakan dapat menjadikan pasar otomotif Indonesia semakin berkembang. Tercatat sejumlah negara yang hingga saat ini menjadi pusat perkembangan teknologi otomotif dunia seperti Jepang, Amerika, dan Eropa sudah makin menjajaki pasar Indonesia dengan lebih luas lagi dan juga menawarkan berbagai inovasi teknologi produk dengan segmentasi pasar yang juga beragam. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana dampaknya bila realisasi investasi otomotif yang besar-besaran ini terjadi, khususnya untuk pasar otomotif nasional dan peranan kita sebagai partner country? Ini bagus. Jepang, Korea, Eropa masuk. Dan daya belinya masih terus. Saya nggak khawatir. Yang saya khawatir itu sisi supply, jalanan, infrastruktur. Itu concern saya lebih. Kita menjadi victim of our own success. Menjadi korban dari sukses kita. Nah, kalau kita nggak cepat-cepat ini, ya ini repot. Jadi kalau tadi Anda tanya dampaknya gimana, di satu sisi positif. Sekarang itu kompetisi dari motor, bukan lagi perusahaan motor lain, tapi mobil sekarang. Karena kalau orang yang income-nya sudah mulai naik, dia mulai ninggalin sepeda motor, dia beli mobil second hand. Kalau dia sedikit lebih kaya, dia beli mobil yang cc-cc kecil tuh. Jadi sudah mulai terjadi hal seperti itu. Gitu. Jadi saya nggak surprise kalau kemudian dari produsen-produser itu bisa jadi Indonesia jadi partner country. Tergantung sekarang kesiapan kita seperti apa. Kalau kita mau jadi partner country, tentu pelabuhannya kan mesti besar dong. Saya bayangkan ya, saya baru dari Dubai ya, karena ketemu dengan investor juga. Saya kemudian diajak ke satu pelabuhan nomor 3 terbesar di dunia, yang dia punya partner di sini, namanya DP World. Saya tanya waktu dari kapal itu muter, jadi dari masuk, dia bersandar, kemudian dia keluar lagi, berapa lama? Dia bilang itu 6 jam sampai 36 jam. Berarti prosesnya kan cepat sekali. Anda punya bayangan kira-kira di Tanjung Priok itu berapa lama? 3,5 hari. Jadi bisa dibayangkan bahwa kapal di sini tuh loading unloadingnya 1-1,5 hari, 2 hari itu hanya nunggu supaya bisa masuk. Nah, kalau dia nunggu giliran supaya bisa masuk, berarti itu kapal harus punya storage yang bagus. Kalau dia storage-nya nggak bagus, maka barangnya rusak. Kalau itu makanan, ya kan? Kalau dia harus punya storage yang bagus, berarti si dunia usahanya harus punya packaging yang lebih baik. Kalau packaging yang lebih baik, berarti biayanya lebih mahal. Jadi bisa dibayangkan, dan produknya belum tentu seger banget. Kalau dia harus nunggunya 2 hari, 3 hari, ya kan? Bisa dibayangkan akibat dari keterlambatan seperti itu, kita susah untuk terima produk seafood yang enak kalau dari Indonesia sendiri. Akibatnya, kalau orang mau cari seafood, kok seafoodnya Thailand atau Singapura. Yang ironisnya, itu diambil dari Batam, ya kan? Di Singapura, dia dengan logistik yang lebih baik, dia sampai di kita. Itu yang kita nikmatin. Padahal yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, kualitasnya lebih bagus, nggak bisa sampai Jakarta. Ya, itu yang saya mau bilang adalah hal seperti ini yang nanti harus diperbaiki kalau kita jadi partner country gitu loh. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.